Selamat malam jiwa, mantap. Tetap tertib, jangan jotos-jotosan ya. Ada yang hafal lagu ini? Lintang sing ana ning wengi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endah esmu gawe bunga atimu, mung sliramu pepujane atiku. Joget lagi yuk. Neng awan katon netramu, ing saben wengiku kerasa ing semilire anakku. Sliramu doni mas sing dadi memani ing kalbu, mung sliramu sing ana ning atiku. Tresno sliramu, yo semuanya yo. Nengangin tadi tepne rosok kangen marang sliramu, senajan batin pengen ketemu amung bisa nyawang fotomu. Ini rasa tresno iki amung tak simpen ning jero ati. Yang belakang mana suaranya ini? Enggak joget ya? Yeah. mantap.